Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadis ats-tsani wa tis'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-192. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma قال أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi diberitakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa aku berkata, Nabi diberitahu bahwa aku berkata, demi Allah aku akan puasa setiap siang dan aku akan salat setiap malam, ma'ishtu, selama aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepadanya, anta alladhi qulta dhalik, apakah engkau yang berkata seperti ini dan seperti itu? Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, qad qultuhu, memang aku sudah ucapkan seperti itu, bi abi anta wa ummi, dengan bapakku, engkau dan ibuku sebagai jaminan. Ini bukan sumpah. Jadi jangan diterjemahkan demi bapak dan ibuku atau demi bapak, engkau dan ibuku, jangan. Akhirnya akan disalahpahami, dikira boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Padahal siapa yang aqsama, siapa yang bersumpah, halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi di sini maknanya, aku jadikan bapakku sebagai jaminan, atau bapakku dan ibuku sebagai jaminan. Qala, maka Nabi berkata kepadanya, engkau tidak akan mampu. Fasum wa aftir, maka puasalah sehari, berbukalah hari berikutnya. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Wanam wa qum, tidurlah dan bangunlah. Artinya sebagian untuk tidur, sebagian untuk salat malam. Wasum minasyahri 3 ayyam, dan berpuasalah setiap bulannya 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali lipat. Maka kalau 3 kali sebulan dikali 10 berarti 30, berarti seperti 1 bulan. Maka kata Nabi, dalika mislu siyamid dahr, berarti engkau seperti puasa selama hidupmu. Karena puasa 3 hari, dikali 10 jadi 30, 1 bulan. Sebulan 3 hari lagi, 30 lagi, 30 lagi, 30 lagi. Barakallahu fikum. Qultu, aku katakan, kata beliau, kata Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda, remaja yang sangat semangat beribadah dan semangat pula talabul ilmi. Abdullah ibn Amr ibn al-As, anaknya Amr ibn al-As. Qultu inni la utiqu afdala min dhalik. Dia berkata, sungguh aku mampu untuk lebih baik dari itu. Qala fasum yawman wa aftir yawmain. Kalau begitu, berpuasalah sehari dan berbuka sehari. berbuka dua hari. Berarti seperti Senin Kemis. Qultu inni la utiqu afdala min dhalik. Aku lebih mampu lagi. Atau aku bisa lebih baik lagi dari itu. Qala fasum yawman wa aftir yawman. Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Fadzalika shiyamu Dawud alaihi salam. Dan itu merupakan puasanya Dawud alaihi salam. Syatrud dahr wa huwa afdalus shiyam, dan itu sebaik-baik puasa. Faqultu inni la utiqu afdala min dhalik. Sungguh aku bisa lebih baik lagi dari itu. Faqala la afdala min dhalik. Kata Nabi, tidak ada yang lebih afdal dari ini. Wa fi riwayah, disebutkan dalam riwayat, la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam. Tidak ada puasa di atas puasanya saudaraku Dawud alaihi salam. Syatrud dahri, separuh hidupnya. Fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Makna ijmali, maknanya secara ringkas. Mujmal dari makna hadis, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ukhbira anna Abdullah ibn Amr aqsama ala an yasuma fala yuftir. Nabi diberi khabar bahwa Abdullah ibn Amr, dia bersumpah untuk berpuasa terus menerus. Fala yuftir, tidak akan berbuka, maksudnya setiap hari berpuasa. Wa yaqumu fala yanam kulla umrih, dan dia salat malam tidak tidur seluruh malamnya untuk salat sepanjang umurnya. Fasa'alahu hal qala dhalik, maka beliau ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apakah benar engkau berkata seperti itu? Faqala na'am, maka beliau menjawab na'am. Faqala inna hadha yashiqqu 'alayka wa la tahtamilu, yang demikian berat bagimu. Fala tahtamilu, engkau enggak akan mampu memikulnya. Yani la tastati', la tastati'. Wa arsyadahu ila at-tariqil muthla. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya jalan yang paling baik. Wa huwa an yasuma ba'dal ayami, yaitu berpuasa beberapa hari saja. Wa yuftir ba'daha, dan tidak berpuasa pada hari-hari lainnya. Wa yaqumu ba'dal laili, dan bangun di sebagian malam dan tidur di sebagian lainnya. Wa yusuma min kulli syahrin thalathata ayyam, dan agar dia berpuasa di setiap bulannya 3 hari. Liyakuna kaman shama ad-dahr, agar hitungannya sama dengan puasa dahr, puasa sepanjang masa. Mengapa? Karena satu hasanah bi'ashri amthaliha, karena satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Maka 3 hari sebulan seakan-akan 30 hari sebulan. Dan itu cukup 1 bulan 30 hari. Fa'akhbara anau yutiku akthar min dhalik. Ternyata sahabat yang mulia ini dengan semangatnya beliau berkata, aku mampu lebih dari itu. Akhbarahu annahu yutiku akthar min dhalik. Dia menghabarkan bahwa beliau, bahwa dia siap, mampu untuk lebih dari itu. Dan beliau masih muda, masya Allah, masih sedang semangat-semangatnya. Wa mazala yatlubu ziyadah, beliau meminta tambahan pada Nabi, aku bisa lebih baik dari itu. Yatlubu ziyadah min as-siyam hatta intaha ila afdal as-siyam. Pertama meminta yang lebih afdal, kata Nabi, kalau begitu sum yauman wa aftir yaumaini, puasa sehari dan 2 hari tidak puasa. Naam. Atau yang sejenis dengan ini adalah Isnain dan yaumul khamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ternyata beliau juga masih berkata, aku mampu. Afdala min dhalik. Aku bisa yang lebih baik lagi. Minta ditambah lagi. Maka kata Nabi, kalau gitu puasalah seperti puasanya Daud, dan itu afdala siyam. Wa huwa siyamu Daud alaihi salam. Yaitu puasanya Daud alaihi salam, wa dhalika an yasuma yauman wa yuftir yauman. Yaitu puasa sehari, berbuka sehari berikutnya. Kemudian berbuka, berpuasa lagi, kemudian berbuka lagi. Fatalan banazi. Beliau pun masih meminta tambahan lagi. Inni utiq afdala min dhalik. Aku masih mampu lebih baik lagi. Tetapi Nabi menyatakan, la afdala min dhalik. Enggak ada yang lebih afdal dari itu. Berarti sudah tidak boleh lagi ada yang lebih dari puasa Daud. Lirabatihi fil khair. Karena semangat beliau untuk mendapatkan kebaikan. Radiyallahu ta'ala anhu. Faqala la sawma afdala min dhalik. Nabi menjawab, tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud alaihi salam. Ma yukhad min hadal hadis. Hadis yang alhamdulillah mudah dipaham. Enggak ada kata-kata yang sulit. Kalimat-kalimat pun kalimat-kalimat yang mafhumah. Masya Allah. Tinggal faedahnya. Ma yukhad min hadal hadis. Istafadna min hadal hadisi fawaid. Minha raghbatu Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu atau radiyallahu ta'ala anhuma. Semangatnya Abdullah bin Amr bin As dalam kebaikan. Wa quwwatuhu fi. Dan juga kita melihat betapa kuatnya beliau. Semangatnya tinggi, juga kekuatannya masya Allah. Idza aqsama 'ala shiyam ad-dahr, sampai dia bertekad, bersumpah bahkan untuk berpuasa sepanjang hidupnya setiap hari. Wa qiyamu kulli lail, dan siap untuk salat sepanjang malam, tidak tidur. Barakallahu fiikum. Tetapi Nabi SAW mengarahkan untuk jangan seperti itu. Dan ini juga faedah yang berikutnya. Ma'rifatun Nabi SAW madal qudrah alal amali wa aqibatahu. Nabi SAW mengetahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan manusia. Manusia tidak akan selalu muda. Pasti akan bertambah tua, bertambah renta, bertambah lemah ila akhir. Maka kata Nabi, la tastati', engkau enggak akan mampu. Ini juga faedah penting. Artinya mengukur dirinya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Id akhbarahu annahu la yastati'u dhalik. Di mana Nabi mengkhabarkan kepadanya bahwa dia tidak akan mampu. Bi mana annahu sayashaqqu alaihi, bahwa dia akan susah. Waqad kan. Dan sudah terjadi. Di akhir hidupnya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, duhai kiranya aku menerima keringanan dari Nabi SAW. Qad kan. Kan at-tammah di sini. Bukan kana naqisah, tapi kan at-tammah. Maknanya kana at-tammah adalah terjadi. Waqad kan. Dan memang telah terjadi. Di akhir hidupnya beliau menyatakan, ya laitani. Fa'inna Abdullah tamanna fi akhir hayati. Fa'inna Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tamanna fi akhir ayamihi anahu law qama ma'an Nabi SAW ala amal yadaihi wa yaqdir alaihi. Kalau saja beliau menerima berdiri bersama Nabi SAW dengan apa yang diarahkan oleh beliau, waqdir alaih, dengan apa yang dia mampu. Ini qad kan, berarti telah terjadi. Di akhir umurnya terasa berat. Yashiqqu alaih. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran pada kita, jangan berlebihan bagi mereka yang semangatnya terlalu tinggi, direm dengan nasihat. La taghlu fi dinikum. Tetapi pada yang malas-malas, dibalik nasihatnya, bukan direm tapi digas. Mengapa kalian tidak seperti mereka, para salafus saleh, para pemuda-pemuda di zaman itu yang berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Taala dan semangat. Dan semangat talabul ilmi juga. Semangat talabul ilmi dan semangat beramal. Yang sedang kita baca, semangat beramal. Dan beliau juga, Abdullah juga Ibn Amr Ibn Al-As, mencatat semua ucapan Nabi. Setiap Nabi berbicara. Sampai ada yang menegurnya. Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah yabashar yatakalam fi ghadabin wa ridha. Kata Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, aku tahan tanganku. Dan aku tanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu minka. Fanahatni Quraisy. وقالوا كذا وكذا فأومى بأصبعه إلى فيه. Beliau mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya sambil berkata, "Uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqq." Tulislah. Sungguh demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Artinya beliau Rasul, marah ataupun ridha, semuanya hak. Tulis semua. Maka kembali beliau menulis dan beliau kasih judul catatannya dengan As-Sadiqah. Ketika Abu Hurairah ditanya siapa yang paling banyak hadisnya, kata dia, aku banyak hadisnya, tetapi ada yang lebih dari aku, yaitu Abdullah ibn Amr ibn As. Fa innahu kana yaktub wala aktub. Karena dia nulis, aku enggak. Aku enggak nulis. Barakallahu fikum. Semangatnya dalam talabul ilmi, semangatnya dalam mengamalkan ilmu. Ini keadaan Abdullah bin As dan keadaan para pemuda-pemuda saat itu. Yang dipikirkan adalah prestasi dalam ilmu dan amal. Kembali kepada kitab. Sudah berapa faedah? Hah? Tiga. Ya. Tiga kan? Tiga apa dua? Satu, Rabah Abdullah bin Amr bin As. Dua, Nabi mengetahui tentang apa yang terjadi. Tiga, semangatnya pemuda salaf adalah berilmu dan beramal, belajar dan mengamalkan ilmu. Salisan, kalau tambah dengan yang tadi jadi rabi'an. Takdir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ilmi biqudrati sahibihi itqassar Abdullah awalan ala thalathat ayam min kulli syahrin falamma talab al-mazid wa ra'a Nabi sallallahu alaihi wa sallam fihi ragbah wal-qudrah qala fasum yawman wa aftir yawman falamma adhar al-ragbah في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام فقال صم يوما وأفطر يوما. فإذا كتية بجمان النبي mengukur ilmu dengan kemampuan orangnya, tidak langsung memberikan yang berat. Ini pelajaran bagi para dai, para ustaz. Dan kalian calon-calon ustadz, calon-calon da'i, hati-hati. Jangan membuat orang lari. Karena diperintahkan untuk mengamalkan sekian perkara yang mereka tidak mampu. Padahal tidak wajib lagi. Kalau perkara itu tidak wajib, maka anjurkanlah mereka pada perkara yang paling ringan dulu. Ini takdir Nabi SAW. Bimada? Biqudrati sahibihi. Diukur dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Kesini nyuruh perkara A. Kepada dia B. Pada orang lain C. Limadha? Ala qadri darajatihim, ala qadri qudratihim, ala qadri ilmihim. Kalau orang itu nol, udah belajar aja. Tuh kamu belajar aja dulu. Dan saya pengen duduk aja dulu, belajar dulu. Mengapa? Karena ini belum ngerti sama sekali. Belajar aja. Nah, kalau ketika belajar, dia akan paham satu persatu. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan, ketika beliau berbicara kepada Abdullah ibn Amr ibn As, yang sudah bertekad ingin puasa sepanjang hidupnya, dan ingin sholat malam sepanjang malam setiap harinya atau setiap malamnya, maka beliau mengajarkan pada yang paling ringan dulu, supaya tetap semangat dan ringan. Kerjakan ini 3 hari dalam 1 bulan. Ketika tampak semangat orang itu lebih dari itu, saya merasa kurang, saya bisa lebih dari itu. Kasihan kedua. Sum yauman wa aftir yaumaini. Puasalah sehari dan tidak puasa 2 hari. Atau puasalah Senin dan Kamis saja. Dia merasa lebih mampu dari itu. Silakan. Kalau mau yang lebih bagus lagi adalah puasa Daud. Barakallahu fikum. Yang keempat, inna akhir haddin lissiyamil fadil wa siyamu yaumin wa fitru yaum wa huwa siyamu Daud alaihi salam. Yang keempat, sesungguhnya akhir batasan paling tinggi dari puasa, yang paling afdal dari puasa, adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Berarti tidak ada yang lebih afdal di atasnya. Kalau tidak ada yang lebih afdal di atasnya, barang siapa yang ada di atasnya atau mengerjakan di atas ini, berarti mafdul, tidak afdal. Atau bahkan dilarang. Sudah termasuk berlebihan. Karena tidak ada yang lebih afdal. Itulah pelajaran keempat. Yang kelima, karahatu siyamid dahri. Yang kelima, tidak disukainya, makruhnya siyamud dahar. Dan ini berkait dengan yang keempat. Karena tidak ada lagi yang lebih afdal dari puasa Daud, berarti apa yang di atas itu enggak dianjurkan, enggak disuruh. Makruh. Li'annahu mukhalafah liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena itu menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fasum wa afdir, dan juga kalimat la afdala min dhalik, dan juga dalam hadis la sama man sama al-abad, la, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa, tidak dianggap puasa bagi siapa yang berpuasa sepanjang masa. Yang keenam, samahatu hadhihi syariah. Yang keenam, bahwa syariat ini samhah, masyaallah, penuh toleran. Haitsu yakrah fiha at-ta'ammuq wa at-tanattu'. Agama yang samhah, penuh toleran, di mana di dalamnya tidak disukai berlebih-lebihan. Ta'ammuq, berlebih-lebihan dalam mempelajari sesuatu atau mendalami sesuatu. Tanattu', berlebih-lebihan dalam beramal. Wa yaslu fiha as-suhulah wal yusr. Agama ini selalu meminta dan mengarahkan kepada yang mudah. Bu'istu bil hanifiyyati as-samhah. Kata Nabi, aku diutus membawa al-hanifiyyah as-samhah. Atau yang sering kita bacakan, inna hadad din yusrun walan yushadad din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Kalah dalam artian tidak konsekuen ujung-ujungnya. Li'annahu ansyata 'alal 'amal wa adwam 'alaihi. Karena yang mudah, yang ringan akan membuat orang terus semangat. Semangat untuk beramal. Wa adwam 'alaihi, dan akan lebih langgeng. khairul amal adwamuha wa in qalla kama ruwiya. Sebaik-baik amalan itu adalah adwamuha, yang paling langgeng, wa in qalla. Sekarang berpuasa tiap hari, malam selalu salat tidak tidur, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiba-tiba jatuh sakit, masuk rumah sakit, kurang ini, kurang itu, kemudian sembuh, kapok, gak akan puasa begitu lagi. Gak langgeng. Tidak langgeng. Tetapi yang puasa Senin dan Kamis, tapi terus sampai akhir hayatnya, masya Allah. Wabihi wa ni'mah. Itulah afdhalul amal. Adwamuha wa in qalla. Yang paling langgengnya walaupun sedikit, tapi langgeng. Terus ya. Barakallahu fikum. Natahbiyatul qadr, barakallahu fikum.